Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang hingga sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan keutamaan, kenikmatan dan berbagai macam karunia yang sungguh kita tidak mungkin untuk menyebutnya satu persatu. Karena begitu banyak karunia dan keutamaan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Sehingga marilah kita senantiasa bersyukur. Senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena sungguh tidak ada satu waktu yang kita lalui, tidak ada satu tempat yang kita berpijak padanya kecuali ada padanya nikmat, keutamaan, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala atas kita semuanya. Semoga dengan kita senantiasa bersyukur, membasahi lisan, membasahi bibir kita dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan hati kita mengimani dan meyakini bahwasanya nikmat dan keutamaan itu datangnya semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kita mempergunakan nikmat keutamaan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala pada perkara yang Allah ridhoi dan Allah cintai, Allah memasukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang bersyukur, yang Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam kitabnya yang mulia, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Semoga dengan kita bersyukur tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala terus menambahkan nikmat dan keutamanya atas kita semuanya sebagaimana janji Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya yang mulia, lain syakartum lazidannakum. Seandainya kalian mau bersyukur, benar-benar akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita dalam Syarah Riyadhus Shalihin, buah karya Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala. Kita masih membaca keterangan beliau dalam bab muraqabah. Bab muraqabah. Dan yaitu mengawasi, memperhatikan. Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dengan memperhatikan hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, dan hendaklah kita merasa dan senantiasa diawasi, ya, merasa diawasi nam oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diliputi dan dikuasai oleh nam pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Nam, di mana apabila kita sudah merasa bahwasanya kita diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita diliputi oleh ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, nam, maka mari kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga lisan kita, hati kita, anggota badan kita dari perkara yang akan menimbulkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ij'al daiman lisanaka yaqul al-haq aw yasmut kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadikan senantiasa, jadikan terus menerus lisanmu mengatakan kebenaran, atau kalau tidak bisa mengatakan kebenaran, diam, tahan lisan dari mengatakan perkara atau perkataan selain kebenaran. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah perkataan yang baik, perkataan yang benar, atau diam. Nah, jadi orang yang merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan berusaha menjaga lisannya untuk tetap mengatakan perkataan yang benar atau diam. Atau diam. Kalau tidak bisa mengatakan perkataan yang benar, nam, maka dia akan menahan lisannya dari mengatakan nam sesuatu yang tidak benar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sehingga seorang muslim, seorang mukmin, ketika dia berucap dan ketika dia menahan lisannya dari mengucapkan ataupun mengatakan nam sesuatu, ada padanya pahala, ada baginya balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nam, dia mengatakan perkataan yang benar, maka baginya pahala. Dan dia menahan lisannya, nam, tidak berkata-kata karena nam tidak bisa mengatakan perkataan yang benar, atau menahan lisannya dari mengatakan perkataan-perkataan yang nam yang tidak benar, maka ada pula, ada juga padanya pahala. Masya Allah, inilah dan keutamaan orang yang berilmu. Keutamaan orang yang berilmu, mengilmui tentang agama ini. Dan pada setiap perbuatannya, apa yang dia lakukan atau apa yang dia tinggalkan, ada padanya kebaikan. Ya, nam, ada padanya kebaikan. Karena dia berbuat berdasarkan ilmu dan dia meninggalkan sesuatu pun berdasarkan ilmu. Naam. Mungkin berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Yang dia meninggal, yang dia melakukan sesuatu karena manusia ataupun dia meninggalkan sesuatu karena manusia. Yang itu semuanya adalah jelek. Nam, seseorang berbuat karena manusia ya jelek. Nam, atau meninggalkan sesuatu karena manusia juga jelek. Karena itu termasuk ke dalam riya. Termasuk dalam riya, ingin dilihat oleh orang. Di dalam dia berbuat ingin dilihat oleh orang, ingin diacungkan jempol oleh, ingin disanjung dan dipuji oleh makhluk. Nah, demikian mungkin kalau orang yang tidak berilmu, tidak mengilmi tentang agama ini, tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, dia akan melepaskan lisannya. Dia akan membiarkan lisannya mengatakan perkataan-perkataan yang jelek. Perkataan-perkataan yang jauh dari kebenaran. Atau mungkin mengatakan perkataan-perkataan yang mubah. Ya, yang dengannya akan menjerumuskan pada melakukan perkara yang sia-sia. Nah, maka perhatikanlah. Perhatikanlah lisan kita. Karena sungguh kita akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kita ucapkan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu perkataan diucapkan kecuali di sisinya ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Dan tidaklah satu perkataan dikatakan kecuali di sisinya ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Di dalam hadis dijelaskan yang maknanya, tidaklah seorang hamba mengatakan satu perkataan yang dia tidak terbayang akibat perkataan tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidaklah seorang hamba mengatakan satu perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang hamba tersebut tidak membayangkan balasan daripada satu perkataan itu, sehingga Allah memasukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seorang hamba mengatakan satu perkataan yang dimurkai oleh Allah yang dia tidak membayangkan akibatnya, sehingga Allah melemparkan dia ke dalam neraka. Fabarakallahu fikum. Sehingga wajib atas seorang muslim untuk menjaga lisannya. Karena tidaklah satu perkataan diucapkan kecuali akan dimintai tanggung jawab. Qala syarahimahullahu taala wa raqibillah fi sirrika wa fi qalbika. Dan perhatikanlah Allah. Di waktu sunyimu dan di dalam hatimu. Undur mada fi qalbika min asyirki billahi waria wa inhirafat wal haqqi ala mu'minin wal baghdai wa karahiyah wa mahabbati lil kafirin wa masbah dhalik min al asya allati la yarahu Allah azza wa jalla. Perhatikanlah apa yang ada pada hatimu. Perhatikanlah apa yang ada pada hatimu, berupa mempersekutukan Allah, riya, nam, riya, nam berbuat, beramal, atau meninggalkan suatu amalan, suatu perbuatan karena ingin dilihat oleh manusia. Dan riyanya termasuk syirik kecil, termasuk dalam syirik kecil. Nah, dan riya ini adalah amalan hati, perbuatan hati. Ya, nah, perhatikan apa yang ada dalam hatimu berupa mempersekutukan Allah, riya, kemudian penyimpangan-penyimpangan, hasad atas orang-orang yang beriman. Ya, merasa tidak senang atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ini hasad. Ya, merasa tidak senang atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Sama apakah dia mengangan-angankan hilangnya nikmat tersebut ataukah dia tidak mengangan-angankannya. Semata-mata merasa tidak senang, benci terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, ini adalah hasad. Demikian dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, atau maknanya seperti itu. 6. Dan kemurkaan, kebencian, dan rasa cinta terhadap orang-orang kafir dan yang semisal demikian dari perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ini semua adalah apa? Amalan hati, perbuatan hati. 6. Syirik, mempersekutukan Allah. 6. Berupa riya. 6. Niat-niat yang jelek, benci ataupun hasad terhadap orang yang beriman, murka, benci, cinta kepada orang kafir, ini semua adalah amalan hati. Maka perhatikan, raqib qalbaka fa inna Allah yaqul wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Perhatikan hatimu. Perhatikan hatimu. Maka sungguh Allah Ta'ala telah menjelaskan di dalam surat Qaf ayat yang ke-16, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya, apa yang dikatakan oleh jiwanya. Qabla ayyantik bihi. Ya. Sebelum manusia tersebut mengatakan apa yang ada di dalam hatinya, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya. Apa yang dibisikkan, apa yang dikerentengkan oleh hatinya. Oleh hati manusia. Ya, 6. Faraki billah fi hadhihi al-mawadhi' ats-tsalatsah fi fi'lika wa fi qawlika wa fi qalbika hatta yatimma lakal muraqabah. Maka perhatikanlah Allah pada 3 tempat ini. Perhatikanlah Allah pada 3 tempat ini. Yaitu pada perbuatanmu, pada ucapanmu, dan pada hatimu. Sehingga sempurnalah bagimu, nam sempurnalah bagimu, nam sifat muraqabah tersebut. Sifat nam merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nam. Perhatikan perbuatanmu, perhatikan ucapanmu, perhatikan hatimu. Naam. Demikian juga jangan sampai apa yang ada pada hati kita berbeda dengan yang kita ucapkan, berbeda dengan yang kita perbuat. Naam. Hati kita menginginkan atau meniatkan A, sementara yang kita ucapkan adalah B, atau yang kita lakukan adalah B. Hati-hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Ya, Nam. Jangan kita merasa pernah terbebas dari pengawasan, pengetahuan, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nam. Karena merasa memiliki strategis yang bagus, bisa mengelabui lawan, bisa mengelabui, bisa mengelabui orang-orang, bisa menyembunyikan dan apa yang di dalam hatinya, ya, serapi-rapinya, sehingga orang lain tidak mengetahuinya. Ya, karena zahirnya, ucapannya, perbuatannya meyakinkan. Naam. Kita terhadap manusia, mungkin kita berbohong, mungkin kita berdusta, mungkin orang lain tidak mengetahui apa yang direncanakan oleh hati kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati kita sebelum kita berucap, sebelum kita berbuat. Sehingga perhatikanlah Allah pada tiga perkara ini: lisan, perbuatan, dan hati. Walihada lamma su'ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil ihsan qala anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Oleh karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika ditanya tentang al ihsan, ya, sifat orang yang memiliki sifat ihsan itu bagaimana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang memiliki sifat ihsan itu adalah anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah, engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Engkau menyembah Allah, engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, ya, maka sungguh Allah melihatmu. Ubudillah kana katarahu wa tusyahidu ra'ya ain. Sembahlah Allah, beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau melihatnya, menyaksikannya dengan mata kepala. Fa in lam takun tarahu fanzil ilal martabati tsaniyah fa innahu yaraka. Maka jika kamu tidak melihatnya, dan kita tidak akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, maka turunlah kepada tingkatan yang kedua, fa innahu yaraka. Maka sesungguhnya Allah melihatmu. Fal awwalu ibadatun raghbatun wa tam'un. Tingkatan yang pertama yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, ini adalah ibadah orang yang suka, ibadah orang yang cinta, ibadah orang yang sangat senang sekali, sangat cinta sekali, sangat rindu sekali pada yang diibadahinya. Kanam. Wasani ibadatun rahbatun wa khaufun. Sedangkan yang kedua, tingkatan yang kedua adalah ibadahnya orang yang takut, ibadahnya orang yang khawatir. Walihada qala fa in lam takun taru fa innahu yaraka. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Naam kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, bagaimana dan manusia ketika dia mencintai, merindukan, menginginkan sesuatu dengan keinginan yang sangat. Nah, seolah-olah yang diinginkannya, yang dirindukannya, yang nam dicita-citakannya sudah di depan matanya, tinggal dia raih, tinggal dia genggam. Tentu dan pasti dia akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Dia mencurahkan nam perhatiannya, kekuatannya, kemampuannya untuk menggapai, untuk memiliki, untuk meraih sesuatu yang dia sangat cintai dan dia rindukan tersebut. Ya, nah, orang bilang lautan tujuhkan ku seberangi, gunung tujuhkan ku daki. Ya, nah, untuk mendapatkan yang dia sangat cintai dan dia sangat inginkan tersebut. Ya, nah, demikian orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia melihatnya, maka dia akan benar-benar sungguh-sungguh di dalam ibadahnya tersebut. Ya, nah. Karena yang dia rindukan, yang dia inginkan ada di hadapannya. Ada di hadapannya. Tidak ada pada pandangan, dalam pandangannya, tidak ada dalam pikirannya, kecuali yang dia rindukan dan dia inginkan tersebut. Nah, dan ketika dia tidak bisa melihat, ketika sesuatu yang dia inginkan, yang dia cintai tersebut, nah, dia tidak bisa melihatnya, atau dia belum melihatnya, nah, akan tetapi dia meyakini keberadaannya, ya, meyakini keberadaannya. Nah, maka tentunya usaha yang dia lakukan pun nah, tidak seperti yang pertama. Ya, nah, fala budda ayraqibal insanu rabbahu wa anta'lam annallaha raqibun 'alaika. Maka harus mesti nam manusia itu memperhatikan Rabbnya, memperhatikan Tuhannya. Nam, dan harus dia mengimani, meyakini bahwasanya Allah mengawasinya. Allah mengawasinya. Ya, nah, wajib untuk manusia memperhatikan Allah, yakni memperhatikan syarat-syarat Allah, hukum-hukum Allah. Dan wajib atas manusia mengimani, meyakini bahwasanya Allah melihat kepadanya. Ayyusya'in takuluhu, ayyusya'in takuluhu, awtaf'aluhu, atadmaruhu fi sirrika Fallahu ta'ala alimun bih. Apa saja yang engkau katakan atau engkau kerjakan atau engkau sembunyikan pada rahasiamu, maka Allah Ta'ala Maha mengetahui dengannya. Wa qad dzakara al-mu'allif min al-ayati ma yadullu 'ala hadha fa bada bil ayati allati dzakarnaha wa hiya qauluhu ta'ala li nabiyhi wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Dan sungguh mu'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan atas hal ini. Maka mu'alif memulai dengan yang kami, dengan ayat yang kami telah menyebutkannya, yaitu firman Allah Ta'ala kepada nabinya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-217 sampai 220. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, dan bertawakallah kamu atas zat yang maha perkasa lagi maha penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu ketika kamu berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, dan melihatmu, melihat bolak-balikmu pada atau bersama orang-orang yang sujud. Innahu was-sami'ul 'alim, sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui apa saja yang kita katakan, apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita niatkan, rencanakan dalam hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Demikian kita dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang dirasa menyakitkan ini, berupa musibah-musibah, bencana alam, dan ujian-ujian yang lainnya. Wajib atas kita untuk kita tetap memperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala pada lisan kita, pada hati kita, pada anggota badan kita. Naam. Perhatikan Allah pada lisan kita, yakni jangan sampai lisan kita mengatakan perkataan yang akan menimbulkan, menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena mendapatkan musibah bertubi-tubi, gempa belum berhenti, nah, goncang lagi, goncang lagi, goncang lagi. Ya. Kemudian mengatakan, kenapa Allah ini menggoncangkan bumi terus? Kenapa gempa ini seperti baterek? Nah, pindah sini, pindah sana. Coba kalau mau gempa, gempa saja sekali, jangan berulang-ulang. Nah, apa yang Allah lakukan itu tidak ditanyakan. Yang akan ditanyakan adalah apa yang kita lakukan, manusia, yang dilakukan oleh manusia. Kita yang akan ditanya. Allah itu tidak ditanya tentang yang dilakukan oleh Allah. Karena Allah adalah Al-Khaliq, Allah yang mencipta. Kita adalah al-makhluk. Nah, Allah mau guncangkan bumi ini 1000 kali, 1500 kali, 2000, 3000. Itu sesuai dengan Nah, hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ini kehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah. Maka jaga lisan. Ya. Jangan mempertanyakan apa yang Allah perbuat, apa yang Allah kehendaki. Ya, nah. Yang wajib atas kita adalah kita mengimani bahwasanya apa yang terjadi di bumi ini, apa yang menimpa kepada kita, kepada makhluk, tidaklah terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah. Jaga hati kita, jangan sampai suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enam. Karena musibah yang bertubi-tubi, enam bencana yang terus-menerus. Ya. Kemudian enam, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah ini? Ya. Kita sudah sholat, sudah sodako, sudah beristighfar, baca Quran, taklim. Tapi kok ujian lagi, musibah lagi. Ya. Sementara mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak juga membaca Al-Quran, tapi hidupnya tenang. Ya. Rumahnya mewah, kendaraannya bagus. Nah, Allah ini enggak adil. Waliyadzbillah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan, jaga hati kita. Jangan bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah. Demikian juga anggota-anggota badan kita jaga. Ya. Jangan sampai melakukan perkara-perkara yang akan menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Anak, karena musibah yang bertubi-tubi, ujian yang terus-menerus, enam, gempa yang tidak berhenti-berhenti, enam, kemudian ini mungkin mesti ya kita buang kepala sapi di laut. Ini mungkin kita mesti apa? Ya, memberikan makanan kepada penguasa gunung ya, di gunung ini, di tempat ini, tempat itu. Enam, datang kepada dukun, kepada paranormal ataupun yang semisalnya, jangan sampai demikian. Jaga. Enam, ketahuilah wahai kaum muslimin, rahimani wa rahimakumul jami'an, bahwasanya di balik musibah-musibah tersebut banyak, enam, terdapat hikmah yang agung. Mengetahuinya orang yang mengetahui dan tidak mengetahuinya orang yang tidak mengetahui. Enam. Allah menghendaki menimpakan musibah-musibah, ujian-ujian tersebut agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar manusia tidak dilalaikan dengan kehidupan dunia yang sementara. Dan agar manusia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Agar manusia mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Naam, ternyata yang namanya makhluk, yang namanya manusia tersebut adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah, tidak ada apa-apanya naam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bangunan yang katanya didirikan enam anti gempa, ya, diberikan dengan kokoh dan perhitungan yang matang dan seterusnya. Ternyata Allah guncangkan bumi ini, bangunan yang anti gempa itu roboh juga. Ya, enam. Orang-orang yang katanya pasang tolak bala, ya, berupa jimat, berupa rajah, berupa jambe-jambe, enam, tanam enam ini dan itu dan seterusnya, enam, ternyata tidak bisa menahan bumi ini supaya diam, tetap berguncang bumi ini. ya, dan seterusnya. Ya nan. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, fa barakallahu fikum, maka nam, semoga dengan ujian-ujian, musibah-musibah ini, ya, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semakin kita tunduk dan merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata apa yang ada pada kita, ada yang ada pada manusia, berupa jabatan dan kedudukan, harta maupun ilmu dan kekuatan, ya, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak pantas kita kemudian sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas kemudian kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh manusia itu adalah makhluk yang lemah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertaubat, hamba-hambanya yang mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita dan keadaan kaum muslimin, sehingga menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.